Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza MSc yang mudah-mudahan Allah berkahi. Yang terhormat seluruh pengurus dari Masjid Al-Muhandis, baik itu dari Mapres beserta seluruh jajarannya yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita, narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, Al-Mukarram Al-Mukhtaramun Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar atau yang bisa kita kenal Aakim. Dan tentunya mohon maaf sekiranya saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Dan salam buat semua, berkah buat semuanya. Insyaallah kita semuanya selamat di dunia wal akhirah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur karena kita dapat berkumpul dalam Tabligh Akbar, khususnya kajian Islam yang diselenggarakan Masjid Al-Muhandis, Mapres Masjid Al-Muhandis, AOC TIR BR BPPT. Apa tuh? Ya, ya, gitu aja lah pokoknya. Yang pasti ini tersegah oleh bersama-sama yang tertradisi Mapres Majelis Perbani Rohim Pembinaan Rohani Islam Masjid Al-Muhandis beserta AOC, kepanjangannya apa tadi dulu Pak? An Agent of Change. Alhamdulillah. Apapun yang dilakukan pada pagi hari ini bersama-sama, insyaallah Allah balas, Allah limpahi yang namanya karunia terbaik, pahala, keberkahan, kebaikan, dan insyaallah ini menjadi tabungan kita untuk kita kemudian mudah-mudahan menjadi apa namanya amal ibadah yang diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan berbagai sektor, baik dari tata kelola pemerintahan, baik dari berbagai musibah yang hadir, ini ada apa sesungguhnya di negeri kita ini? Apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Tentunya inilah menjadi pertanyaan dan menjadi apalagi PR kita, dan hari ini mudah-mudahan dijawab. Dijawab, diberikan solusi yang terbaik dengan apa? Dengan nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Aakim. Dan insyaallah mudah-mudahan di tengah-tengah distrust terhadap kinerja pemerintah, bagaimana masih banyak yang namanya praktek-praktek yang tidak sesuai, baik dalam undang-undang terkhusus dalam agama, polusi, korupsi, kinerja daripada berbagai instansi yang masih belum memuaskan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Inilah yang pada hari ini, pagi hari ini kita ingin mendapatkan satu pencerahan, mendapatkan satu pandangan, mendapatkan satu arahan dan bimbingan. Mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan mendapatkan solusinya. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan di saat ini, di dunia ini, dengan niatan yang terbaik, dengan niatan dan usaha yang semaksimal mungkin, pasti ada jalan keluarnya. Oleh karenanya pagi hari ini alhamdulillah kita berkumpul di tengah-tengah hirup pikuk kita, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita, kita bersama-sama hadir di sini, mudah-mudahan diberikan pencerahan-pencerahan yang terbaik, tentunya bimbingan yang terbaik, tentunya jawaban-jawaban terbaik dan solusi yang terbaik insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan yang dirahmati, Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Ummul Quran. Al-Hadithnya walaupun ini salihah walau tertib Nabi Mustafa Rasul Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BPPT yang berhormat Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza MSD, dan tentunya berkenan hadir yang terhormat Kiai Abdullah bin Nasir. Falyatabatal masyhur. Yang berkenan hadir di Masjid Al Muhandis BPPT di kawasan Puspitek Serpong ini. Tentu ini adalah waktu yang sangat baik bagi keluarga besar BPPT untuk bersama-sama mendengarkan kajian yang terkait dengan menata kolbu, meraih takwa. Saya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, khususnya karena kita memasuki tahun 2020 ini, memasuki sebuah tahapan baru di mana kita sebagai keluarga besar dari Badan Riset Inovasi Nasional ini perlu menata diri kita, menatap masa depan. Amanah kita adalah amanah Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 11 2019. Dan di situ ada amanah yang disampaikan kepada kita sebagai lembaga yang melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini semua perlu bagi kita untuk bisa menatap masa depan itu dengan hati yang bersih, agar kita semua melaksanakan amanah ini dengan selamat. Hati yang bersih, pikiran yang jernih, itulah yang nanti akan mengedepankan hasil-hasil kegiatan BPPT 2020. Hasil-hasil inovasi dan layanan teknologi BPPT yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat, dimanfaatkan oleh negara kita, dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia itu lebih baik. Oleh karenanya, tema yang kita pilih, dan saya sungguh berterima kasih kepada Pak Gim memilih tema ini yang sungguh-sungguh akan memberikan nasihat, ya, nasihat kepada kita semua sebagai pemimpin, ya, karena kita sesungguhnya adalah pemimpin paling tidak untuk diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga, dan pemimpin bagi tempat kerja kita, ya, sehingga kita juga nanti mampu memimpin Indonesia dari sisi inovasi dan layanan teknologi. Saya tidak berpanjang-panjang, tapi saya mengutip hal yang penting, paling tidak ini untuk diri saya. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati manusia akan menjadi bersih dan selamat, kolbun salim. Sebab ia merupakan lembaran cahaya penghubung tanda awal perjalanan yang benar dan bukti akhir perjalanan menuju keridhaan Allah. Orang yang hatinya selamat adalah mereka yang gemetar hatinya manakala menerima kebenaran dan sering menangis ketika mendengar nasihat orang bijak. Ya, mungkin di dalam hal hari ini kita juga perlu menangis mendengarkan nanti apa yang disampaikan, apa yang dinasihati oleh Alim terkait dengan menata kolbu meraih takwa, solusi terbaik seorang muslim untuk menata masa depan. Nah, sebaliknya, orang yang hatinya hitam adalah mereka yang merasa diri paling benar, selalu berburuk sangka dan tertawa apabila diberi nasihat. Perintah harian kepala BPPT itu sebenarnya mengajak kita semua untuk selalu tertawa, berpikir positif dan rendah hati, serta saling percaya untuk mencapai kebaikan, untuk mencapai keridhaan, dan untuk mencapai keberhasilan di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai prekayasa, peneliti, ataupun fungsional lainnya di dalam kita membawa BPT menjadi lembaga yang terdepan sesuai dengan visi kita. Bapak Ibu semua, semoga hari ini kita diberikan kebahagiaan dengan kita menata hati kita menjadi hati yang bersih, yang selamat, dan kita selalu istiqomah di dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila waqtit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan, ada pemberian cenderamata dari Kepala BPPT kepada Yang Terhormat Kiai Haji Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan berkah bermanfaat. Baik. Waktu yang kita tunggu-tunggu, nasihat wa'idhu hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaramun Kiai Haji Abdullah bin Syekh Haji Buliyat Al-Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diikuti Subhanallah. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti menyaksikan. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan kita dan segala yang ada di jagat semesta ini. Tidak ada satupun kecuali pasti ciptaan Allah. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala-galanya. Kita tidak punya apa-apa, bahkan diri pun bukan milik kita. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izinnya. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izinnya. Semoga pertemuan ini bukan hanya izin Allah, tapi pertemuan ini juga ridho Allah. Karena puncaknya kebahagiaan, kemuliaan adalah kalau Allah ridho kepada kita. Terima kasih Pak Kepala dan semua jajarannya. Alhamdulillah kita seangkatan, betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan takdir ini bisa membuat kita kumpul di BPPP dan kumpul di sorga. Karena kalau saya lihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah. Yang kedua, ini wajah-wajah bakal meninggal. Nah, ketika Benarkah ini? Kan sini rata-rata pendidikannya tinggi. Nah, Rasulullah pun pernah mengisyaratkan, tahukah kau siapa yang orang yang cerdas, orang yang akyas, orang yang sangat smart? Yaitu cirinya ada dua. Satu, banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah kematian. Barulah cerdas, karena mati itu pasti. Jadi kalau kita tidak memikir sesuatu yang pasti, rada kurang cerdas. Halo, kenapa jadi melotot begitu, Den? Makanya mumpung hidup, kita harus mempersiapkan diri untuk kematian kelak. Dan salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Beruntung bapak-bapak diberikan banyak ilmu oleh Allah, sehingga zaman teknologi ini kita bisa lihat semuanya berbasis teknologi. Benar? Wah, tidak ada yang tidak punya HP. Jarang satu HP itu, ada yang dua, tiga. Sampai ada seorang suami yang kagum kepada istrinya, karena menjelang tidur pamitan, "Pak, saya istirahat dulu." Ya, pas tidur wajahnya tuh bercahaya. Kalau ditutup selimut nanti. Sampai nge-WA tuh suami itu kepada ustaz, "Ustaz, istri saya dikasih wirid apa? Wajahnya bercahaya walaupun ditutup selimut," katanya. Itulah buat teknologi hadirin. WA terus ya, namanya rawe ratu WA. Siapa yang bisa jawab, hadiahnya umroh sama-sama. Berangkatnya masing-masing. Ya, loh, kan umroh sama-sama, saya nggak boleh bohong. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, diutus ke bumi? Cung, saya kira rata-rata tahu, hanya tawaduk rendah hati ya. Selalu berbaik sangka. Cung, bu, acungai. Jangan, an, iya bu. Ya, bisa disebutkan dalilnya sedikit. Saya kira ibu akan mengatakan begini, mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Jawabannya, innama buhitstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi bayangkan, beliau berjuang siang malam, bersimbah keringat, air mata, demi agar umat manusia ini sempurna akhlak. Karena apa? Karena semua masalah itu timbul karena akhlak. Benarkah hadirnya? Jawab antum, mumpung gampang pertanyaannya. Iya kan? Di negara kita yang jadi masalah itu bukan orang yang beda penampilan, beda enggak, yang bermasalah itu yang buruk akhlaknya. Saya kira bapak juga maunya istri kan akhlaknya baik, betul? Ibu, saya suka nanya nih pak ke santri, kalau sudah ngumpul santri, terutama yang masih belum pada nikah, maukah punya suami yang ganteng? Mau. Maukah punya suami yang ganteng dan pintar? Mau. Makin keras pak. Ganteng, pintar, banyak uangnya, mau. Tapi akhlaknya bejat, amin amin, na'udzubillah min dzalik. Jadi ada harapan ya, yang kurang cantik, kurang ganteng, dan kurang duit, akhlak bagus. Iya. Saya juga nanya ke santri lelaki, Maukah punya istri yang rupawan? Mau. Sudah rupawan, pintar? Mau. Sudah rupawan, pintar, banyak uang yang mau, tapi akhlaknya mulia, Allahu Akbar. Langsung histerisnya. Tetap saja bab akhlak. Pertanyaan kedua, akhlak datang dari mana? Hadiahnya haji, sama-sama ketemuannya di Arafah ya. Kira-kira dari mana akhlak? Dari hati. Masya Allah, Allah. Oh, jadi Rasulullah bersabda, inna fil jasad mudghah. Dalam jasad ini ada sesuatu, segumpal daging. Ida saluhat, saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik semuanya. Wa ida fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau buruk, jelek, jelek semuanya. Ala wahyal qalbu. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi rahasia kehidupan itu di sini. Coba kalau hati sedih, ikut sedih semua, benar? Tidak, sedih dia pasti tuh. Kalau hati gembira, kelihatan. Alhamdulillah, semua ikut. Kalau hati jengkel, yang benar kan? Itu. Kalau hati sedang cemburu, beda. Hati jatuh cinta, beda. Semua jatuh hati. Tapi sedikit orang yang belajar ilmu hati. Padahal itu intinya. Ini kelihatannya BPPT wajib ini mengkaji teknologi hati ini. Bukan sudah jelas dari untaiannya ya, hidup ini nunggu mati ini tergantung akhlak. Karena yang namanya bahagia, mulia, selamat itu akhlakul karimah. Makin mulia akhlaknya, makin bahagia, makin mulia dan makin selamat. Kalau akhlak jelek pasti tidak bahagia, tidak akan mulia dan tidak akan selamat. Nah, sumbernya hati. Sayangnya kita sedikit belajar ilmu hati. Kita baru ingat hati satu kalau lagi sakit hati, patah hati, benar? Yang gak enak baru ingat punya hati. Katanya sebagian ibu-ibu itu sebelum tidur lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati. Kita juga ingin rumah yang lapang, jarang ingin punya hati yang lapang. Ingin kaya harta, jarang yang ingin kaya hati. Padahal ini intinya. Hati dibagi tiga. Saya udah rada tegang tadi itu sambutannya. Sebab itu bahan ceramah saya, Pak. Kalau disebutin semua, saya kebagian durinya nanti. Untung sebagian kecil, makasih Pak ya. Hati itu dibagi tiga. Pertama namanya kolbun mayit. Ulangi. Apa artinya? Hati yang mati. Bayangkan Pak, kalau hatinya sudah mati, berarti semua tindakannya sudah tidak ada proses hati nurani. Kalau dia berbuat jelek, lebih kejam dari binatang. Binatang berbuat sesuatu hanya insting. Dia gak punya akal. Tapi lihatlah orang-orang yang keji, Pak. Udah pakai akal. Nyakitin orangnya juga pakai akal. Bagaimana orang sesakit mungkin, sehancur mungkin. Maka jahatnya manusia itu kalau kolbun mayit. Nauzubillah. Pernah dengar korupsi beras untuk orang miskin? Bayangkan, beras untuk orang miskin dipaling oleh dia, dicuri, padahal gak mungkin dia makan tuh. Dan banyak pelatungnya katanya. Udah tidak ada lagi nurani. Jadi hidupnya ngapain? Ya hidupnya cuma diperbudak nafsu. syahwat, begitu saja, nggak ada nilai selain memuaskan kejahatan, dan tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mulia, serta bakal celaka. Dua, qalbun marid. Ulangi, apa itu? Hati yang sakit. Seperti apa orang yang hatinya sakit? Orang yang hatinya berpenyakit itu bergantung tingkat kompleksitas penyakit hatinya, tapi gejalanya sama. Tidak pernah bahagia, tidak tenang, gak nyaman. Badan sakit saja sudah menderita, Pak, apalagi penyakit hati. Banyak orang yang gagah bunuh diri, pinter bunuh diri. Saya dengar di Korea, gagal sidak bunuh diri. Itu di sini normal, ini normal, ini yang tidak normal. Bruce Lee, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, begitu. Marilyn Monroe, saya sebetulnya selewat bacanya ya. Bukan bagaimana? Stres, benar? Enggak kebeli, Pak. Nah, dan yang terakhir namanya qalbun salim, yang Bapak sampaikan tadi, hati yang selamat, hati yang sehat. Sebetulnya salim itu diantaranya fit, Pak, bukan sehat. Kita sehat, tapi belum tentu fit. Nah, orang yang hatinya sehat, inilah orang yang bahagia. Kalau udah punya qalbun salim, dijamin kita dekat dengan dia. Yang akan saya ceramahkan ini adalah ciri-ciri orang qalbun salim sebentar lagi ya, supaya kita, oh begini nih enaknya punya hati bersih. Nah, orang yang qalbun salim inilah orang yang mau apa saja yang terjadi enak. Punya uang, tidak punya uang, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, dimutasi kemana aja, adem. Kan ada yang mendengar kata mutasi itu mirip mutilasi. Akan ada mutasi kebun. Nah, itu ada ciri-ciri. Disangkanya mutasi itu yang menentukan dunia akhir. Yang menentukan masih kau. Sehat, sakit, adem. Disebutnya juga ajaran diambil mukmin, sungguh ajaib, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, yaitu yang qalbun salim. Apapun yang terjadi, baik baginya. Nah, pertanyaannya, kira-kira bapak ibu yang mana? Qalbun mayit, marid, salim. Oh, saya lupa. Ciri-ciri berpenyakit hati itu adalah tidak ngaku. Hadirin, maaf, ada yang kelewat ya. Jadi perbedaan penyakit hati dengan penyakit lahir, kalau penyakit lahir ngaku. Dikit, aduh pusing nih, ah, pinggang, aduh ini nih, ngaku. Bahkan gak sakit juga ngaku. Tapi orang yang qalbun marid beda, enggak mau marah dikasih tahu tuh, Pak. Maaf ya, ibu tuh sebetulnya sombong. Apa? Kamu nyebut saya sombong? Bu, jangan banyak ngomong. Kan siapa saya banyak ngomong? Kan? Dari tadi kan saya diam. Jadi suka enggak jelas sendiri ya. Kalau orang yang qalbun marid tuh aneh, enggak ngaku aja. Maaf ya, saya tanya lagi. Jadi yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Tetap kamu qalbun salim. Kalau itu bertahan, coba jawab yang ini ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa di ruangan ini. Ada? Oh, ya. Jujur, awas ya. Acungkan tangan yang merasa dosanya sedikit. Ada? Beres dong qalbun salim. Ada? Acungkan tangan yang sedang dosanya sedang. Tahan nih. Oh. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh. Ada yang gak acung, kenapa? Karena saya banyak sekali. Jadi orang-orang yang kolbun salimlah yang bakal menikmati hidup ini. Bukan urusan harta. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, itu mau udah beres pembagiannya di sisi Allah. Gak ada yang ketukar. Yang suka ketukar itu berkah atau tidak, syukur atau tidak. Ini Bapak punya jabatan di sini, teh Allah yang nentuin, Pak. Gak usah kasak-kusuk-kasak dan sebagainya. Lempong, meh. Dan gak mungkin semuanya jadi pimpinan BPPT, ya kan mustahil. Yang pengen sih banyak, tapi ada garis masing-masing. Ini serius, Pak. Coba baca Ali Imran ayat 26. Makanya pemilu saya emang gak stres, pilkada gak stres, dan yakin Allah yang menentukan. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau berikan kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang engkau hendaki. Di genggaman pula segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah, Pak. Lempeng, weh. Jadi orang mahasiswa. Dan walaupun pengen gak ada takdirnya, gak jadi. Katanya yang paling apes tuh menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Pasti gak kejadian. Kayak Pak Prabowo, takdirnya jadi menteri. Gak jadi, jadi presiden. Kita mah gak usah banyak mikir. Nah, gak merubah apa-apa, benar? Mending sikapi dengan sikap terbaik, dah. Baik, Bapak Ibu. Jadi berikut ini saya akan bacakan sebuah hadis sahih, ya. Seperti apa sih kalau kita berusaha menata hati? Jadi suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Ala ukhbirukum biman tuharramu 'alaihinnar?" Maukah engkau kuberitahu orang yang tidak akan pernah tersentuh api neraka? Nah, berarti ini sukses, kan? Jadi ini ahli surga, orang yang baik, ada cirinya. Qalu, mereka berkata, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasul." Qala, "Ala kulli hayyinin layyinin qarimin sakhrin." Ada empat cirinya, Pak. Hayyin, layyin, qarim, sahab. Ulangi, hayyin, layyin, qarim, sahab. Kalau di pesantren, santri itu mengatakan halaqosah. Hayyin, layyin, qarim, sahab. Dan ini jadi standar. Siapa nih santri yang paling sukses berusaha mujahadah? Cirinya ada empat. Dan ini memang cirinya begini, Pak. Di antara satu, hayyin. Orang yang hayyin itu orang yang lahir batinnya teduh dan meneduhkan, tenang dan menenangkan. Rasulullah tuh begitu, kalau datang tuh enak. Kenapa ada orang yang bisa seperti ini? Jadi orang yang hayyin itu tidak terasa berusuh, tidak reaktif, tapi bereaksinya tuh terkendali, terkontrol dengan baik, ucapan, sikap, tindakan, tidak mudah terpancing, tidak temperamental, tidak kerasa gerusuk, tidak labil, ajeg, mantep, tenang. Ini begini buahnya. Dari mana bisa keluar sikap hayin begini? Nah, nanti ini iklannya dulu ya. Yang kedua, ini udah melongo. Mungkin kita belum seperti itu, tapi sekarang punya target, ya. Yang kedua, layin. Lain itu yang seperti apa cirinya? Orang yang lain itu adalah orang yang sangat lembut, sopan, santun, sangat menyukai kebaikan, dan sangat menyukai tersebarnya kebaikan, sangat melimpah kasih sayangnya. Di sininya tuh peka terhadap penderitaan orang, sehingga berbuat baik aja. Mungkin bukan orang yang berilmu tinggi agamanya, tapi hatinya tuh baik. Lainnya tuh kelembutan. Dan yang ketiga, qarib. Qarib itu yang seperti apa? Akram, dekat. Jadi dengan orang tuh dekat, siapapun, level apapun, hangat, menyenangkan, dan ngangenin. Kan ada yang ngapokin ya. Amin-amin sudah. Dan sekali-kalinya seumur hidup ketemu dia, namanya ngapokin. Kalau ngangenin tuh apa? Ingat namanya enak. Gimana nih bisa korin? Hasilnya itu Pak, yang kolbun salim itu nanti bisa enak sekali gaul dengan beliau. Dan yang keempat, orang yang kolbun salim itu jadinya sahol. Sahol itu mudah. Hidupnya tuh enggak ribet, enggak berbelit-belit, enggak ruwet. Di dalam ilmunya sahol, jadi mudah urusan tuh, jadi ringan. Dan solutable, selalu solusi. Ban meletus, innalillah. Pak, ban meletus? Iya, apa-apa. Kenapa ban meletus? Karena udah waktunya. Kenapa kok ban meletus? Punya kita yang meletus, padahal mobil banyak. Karena ada rezeki Tuhan tambah ban di dompet kita. Kita harus nganterin kepada mereka. Enak, bukan? Prank, piring pecah. Ibu, maaf, piring pecah. Ya udah, gak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati. Semuanya titipan Allah ya. Ibu, kok ibu jadi baik sekali? Ya kan baru selesai dengar pengajian. Ya. Batal bisa bertahan berapa lama ini? Ibu nggak enak. Kamu juga dengar kan harus sahol. Lanjutkan ya. Karena kalau yang tidak sahol, piring jelek pecah, bisa rumah yang roboh ya. Oh iya Pak, ada yang didramatisir, semuanya jadi repot. Nah, Rasulullah itu sahol Pak, jadi sederhana, jadi bergerak terus. Kalau nasi jadi bubur, pikiran tuh ridho dan mikirkan cakwe, ayam, kacang bolong, kerupuk, kacang kering, jadi bubur ayam spesial. Tidak ribut, kamu sih. Coba kalau airnya ditambah, ini kompornya ngaco, dan tetap bubur. Siap? Sudah habis belum waktunya? Kelihatannya harus dimudahkan urusan saya. Dari mana hayin? Hayin itu ayatnya dibaca oleh Bapak tadi, surat Al-Mu ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tenteram dengan mengingat Allah. Saya juga zikir tapi tetap gelisah. Berarti belum sampai yakin. Contohnya begini. Coba, cemburu enak atau tidak sih? Bu, cemburu enak tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Jawab. Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan sehebat itu, urusan jadi beres atau nambah? Begitulah hadirinnya. Gak enak makan, susah itu. Dengerin ini rumusnya. Karena lebih sibuk memikirkan yang dicemburui daripada mengingat Allah yang menguasai apa yang dicemburui. Harusnya bagaimana? Kalau udah cemburu, wasta'inu bisabri. Masalah mudah, gak usah dulu banyak ngomong. Tahan, karena kalau sedang cemburu, sedang tidak normal hati kita. Lebih baik ambil wudu, sholat. Terus saya juga sholat, tapi saya jarang khusyuk. Lebih baik sholat walaupun kurang khusyuk daripada tidak sholat. Kapan khusyuknya? Ini serius, hadirin. Dan saya juga belum nyobain khusyuk seperti yang diceritakan para ulama. Tapi tetap sholat. Kalau enggak dapat 50% atau dapat 25, 15, tapi ada harganya itu juga dibanding tidak. Sholat apa? Sholat tobat. Ih, suami yang ngaco, saya tobat. Salah saya apa? Nah, itu dia salahnya, enggak ngaku. Harusnya sholat, jangan suka curhat ke sembarang orang. Hati-hati loh, kalau kita curhat ke orang yang sembarangan, orang yang dicurhatin ini akan dibukakan gerbang masuk ikut urusan keluarga kita sesuka dia, seakan-akan dia jadi bagian solusi, padahal dia tidak akan jadi solusi. Nanti dia ngomong ke orang lain dan ciri omongannya begini, jangan bilang-bilang karena saya udah janji gak akan ngomong ke siapa-siapa. Itu ciri khasnya. Jangan curhat di medsos. Saya dapat hasil penelitian, gak tahu benar atau tidak, tapi saya naik rada-rada percaya. Kalau orang curhat di medsos, 80% tidak peduli dengan urusan kita. Sisanya 20 ya. 17% puas dengan penderitaan kita. Rasain lu. Tinggal tiga, enak katanya bacanya. Jadi gagal toh. Kembali ke Allah hadirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena musibah enggak usah banyak ngomong, ambil wudu, sholat. Ampun ya Allah. Saya tahu semua kepahitan ini diundang oleh dosa saya. Surat An-Nisa 79 ya. Kalau kebaikan datang dari Allah, keburukan musibah diundang oleh dosa sendiri. Ampuni saya ya Allah. Titip suami saya. Suami saya adalah ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu Engkau yang kuasa membolak-balik hati. Engkau yang tahu kemanapun suami pergi, hanya Engkau yang bisa menjaga lahir batin. Titip ya Allah. Mana yang Allah sukai? Yang nangis cemburu atau yang bersujud ke Allah? Jawab. Mana yang lebih tenang? Dengarnya aja tenang, betul? Tuh begitu. Sama menjelang pensiun kebun. Ngapain? Di pesantren Darut Tauhid itu Pak, tiap tahun itu rombongan calon pensiun dari berbagai perusahaan dan lembaga negara itu antri Pak, pelatihan persiapan pensiun. Dan saya kebagian jadwal untuk ngisi. Itu wajahnya tuh kalau baru datang terbang kadang saya. Kenapa Pak? Bayangin hati, ajak orang lain menderita kan? Cicilan belum lunas, kreditan masih banyak, anak belum beres sekolah, sedang saya mau pensi. Dilihat dari wajahnya jauh dari hajin sama sekali. Sekarang aja udah menderita, gimana nanti? Yo. Kapan pensiunnya? Bayangin, 3 tahun lagi. Pensiun 3 tahun lagi Pak, menderitanya dari sekarang. Ini gak ada kerjaan bisa. Padahal boleh jadi bulan depan dia meninggal Pak. Lah berapa banyak yang MPP udah meninggal ya kan? Memang imamnya di dunia yang pensiun cuma dia aja. Kenapa menderita? Pasti enggak ingat Allah. Pak, syukuri atuh pensiun. Bapak bisa leluasa ibadah, bisa leluasa memperbaiki diri, yang jarang ke masjid jadi ke masjid. Tapi bagaimana rezeki? Atuh rezeki mah udah beres, Bapak. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Makan tidak terus cecak. Harusnya yang stres cecak, Pak. Makanan dia tuh terbang. Dia enggak bisa. Ini teh ilmiah, ini teh. Saya ngomong begini teh ilmu tauhid nih. Ada yang nanya, oh itu karyawan 1300 gimana ngegajinya? Emang karyawan bikinan saya? Ya karyawan udah ada rezekinya. Cecak dengan nyamuk hebat mana Pak? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Awas, wah ini pinter-pinter loh di sini, aman. Kalau enggak bahaya diganti nama nih ya. Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Kalau cecak nyari nyamuk gak akan makan seumur hidup. Nyamuknya di got sana, cecak di sini. Demi Allah dia yang kesini. Cecak memang bergerak, tapi gak sebanding dengan gerakan rezeki ngedeketin dia. Itulah rezeki. Nah gerak ini teh ibadah. Enggak boleh katanya kita belum ngalahin biasa. Dan lebih capek nyamuk mendeketin dia daripada dia ngedeketin nyamuk. Coba kalau cecak nyari nyamuk turun sedikit ke injek, ke sana selalu keliling, nyebrang keliling. Apa makanya? Loncat sedikit jatuh. Nah inilah yang disebut akyas teh pinter teh gitu. Di rahim ibu. Ini maaf ya, kajian ini kajian tauhid tapi dengan cara yang lebih mudah-mudahan lebih mudah dicerna. Di rahim ibu, janin. Waktu kita janin rezeki ada tidak? Jawab hadirinnya. Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin. 9 bulan di tempat yang super tersembunyi rahim nih sampai rezeki, dan secara sistematis semua keperluan nutrisi kita cukup. Ibu juga gak ngerti, ibu lagi ngidam jengkol, petai, dorok-dorok, cireng, banget dari segi nama mustahil jadi bayi. Keluar ke dunia, jadi bayi nih kita. Kurang ilmu, kurang tenaga, kurang pengalaman, wah enggak ada apa-apanya. Rezeki ada atau tidak? Ada. Cukup atau tidak? Cukup. Mana yang hebat? Bayi cari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Langsung ibu punya air susu. Ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu? Ada. Sapi. So, ini mah masalah intelektual hadirin. Kalau saudara enggak ngangkat keimanan dengan cara ini, emang kurang iman asli ya. Sepulang perkajian ini harus tenang loh masalah rezeki. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi? Sapi ngedeketin bayi? Jawab. Tingkat jabatan ini pertanyaan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Mana ada sapi ngedeketin? Bayi itu tidak perlu sapi ya Bapak, tapi perlu bukan susunya, air susunya. di Selandia Baru, orang Indonesia punya peternakan sapi, banyak sekali sapinya, sapi perah. Ini air susu sapi sebanyak ini dikemanain? Penduduk Selandia Baru sedikit. Apa jawabannya? Diekspor. Masya Allah, bayinya di Tangerang boleh jadi sapinya di Selandia Baru. Wah, diproses pakai tanker, bawa supermarket, bawa ke dapur, masukin botol. Cek, demi Allah sampai. Itulah rezeki. Jadi kalau udah ingat rezeki, ingin haji, harus ingat. Oh, nih Pak, akhirnya saya umur 58 tahun, tidak pernah sehari pun saya tidak minum, dan saya tidak pernah tahu mata airnya di mana. Tidak ngerti bagaimana pH-nya jadi 7. Tidak ngerti bagaimana bakteri-bakteri kotor jahat jadi hilang dari saya. Demi Allah, selalu datang begini. Bagaimana saya tidak yakin ke Allah? Tiap hari 58 tahun datang terus, benar? Aneh. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu cemas tentang rezeki, itu pasti kurang iman. Tenang. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya berkah. Gara-gara niat dan caranya tidak benar. Itu koruptor-koruptor itu banget. Buntennya, walaupun ada yang, wah katanya profesor ini tapi korupsi, itu teh mikir enggak. Dan gak usah pakai licik-licikan, jangan dibawa kemana-mana, apalagi udah tua. Udah tua, padahal kita kan serba salah. Kasih durian, samburat, ya kan? Aduh, saya juga kemarin di Medan, Pak, ada durian enak. Browsing dulu lah istri, aman Pak, gak ada kolesterol. Siap Pak, peluk, besok begini kenapa? Dasar api-api yang udah gak bisa banyak Pak. Makanya yang kita cemaskan itu bukan jumlah tapi berkah kita. Kita mau diapain Pak? Rezeki kan cuma 3, dimakan jadi kotoran dan pasti dikit, dipakai jadi usang, berapa banyak pakainya, dan disedekahkan di jalan Allah. Tabungan aset itu cuma ngaku-ngaku. Make enggak, lihat enggak, megang enggak, dia kan ada yang korupsi, disembunyikan, dipakai bank, banknya di luar negeri pakai nama orang, terus dia punya apa? Aneh ya, terpikir. Saya gak boleh nyebut lawan, tapi gimana? Iya kan, makan segitu-gitunya, udah gitu kena stroke, beres. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Karena yang bikin nikmat itu bukan rezekinya, syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Ketika sedang ditahan, ada waktu-waktunya dibuka. Dan itu urusan Allah, Pak. Wah gimana, ah, kok dolar naik, biarin. Jadi pikirin juga tetap naik. Kalau pengen dolar di bawah 10 ribu ya gampang, tinggal simpen dolar, simpen 10 ribu. Dari dulu juga BBM naik, ini naik, cuman gitu, benar gak? Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho. Kalau waktunya diambil, karena ada waktunya diambil, Pak. Kalau rezeki tukang kacamata ada di dompet saya, ini nanti kedudukin, pecah, keinjak, sederhana sekali, betul? Oh, sana. Nanti kalau ada rezeki dokter, bapak makan sana, cek, aduh, ini ada duri di sini, nabi susah, pergi ke rumah sakit, ini 300 ribu, sing rido. Dan itu mah rezeki di sana. Jadi rileks sekali dengan dunia ini, ya. Dan semuanya juga ada waktunya pindah-pindah. Halo? Sing rido. Dan gak usah iri satu sama lain. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Oh ngapain ngebanding-banding beda kapling? Suka-suka Allah aja. Enak begitu hadirin? Lempeng lah ya jadi orang mah. Yang penting selalu bersyukur, selalu benar kerjanya, sabar ketika susah, ridho ketika diambil, ikut bahagia dengan rezeki orang. Nikmat itu. Ini mau nyarinya pasak usuk, udah dapat. Aduh, harusnya saya dapat 100 juta, ini cuma 95. Oh, saya tambahin raja stres lah, dikit. Ada raja stres, bingung, gelisah, nanya sama orang bijak. Ini kenapa saya begini hidup saya, enggak pernah tenang. Kerajaan segini gede, harta melimpah, istana mewah, segini adanya. Oh, itu tukang kebun, tinggal sederhana gitu, kerjanya cuma tukang kebun, tidur nyenyak, makan di bawah pohon juga kelihatan enak. Kenapa bisa begini? Oh, raja sederhana. Ini masalahnya adalah 99 keping emas. Apa maksudmu? Kirim oleh paduka kepada itu tukang kebun, 99 keping emas masukkan dalam kotak, tulis di atasnya 100. Kasih malam-malam, waduh itu gembiranya pak sekeluarga yang tidak pernah lihat sekeping, kemudian lihat segitu banyaknya. Wah, syukur. Gitu. 99. Harusnya 100. Oh, itu lagi. Itu lagi. Mana lo ada nih? Hilang tuh kebahagiaan. Sayang, Pak, sekeping juga. Iya, Bu. Saya juga mikir. Dia bongkar kotak. Tidak ada. Jangan-jangan jatuh. Dicari oleh si bapak. Semalaman, Pak. Sampai ke pintu istana. Gak ada sampai pagi. Besoknya raja pengen tahu bagaimana orang yang dikasih 99 keping emas. Pas dilihat lagi begini, loh kenapa dia jadi begitu? Kuyuh, stres. Ya dia persis seperti paduka. Sibuk memikirkan yang tidak ada daripada mensyukuri yang ada. Jelas paduka? Jelas paduka? Paduki jelas? Kesimpulan pertama, ayolah belajar agama, belajar mengenal Allah dengan baik. Kalau sudah kenal dengan Allah, ciri dan dua apa? Tidak berharap dari makhluk dan tidak takut ke makhluk. Kata Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajah, duftul mararati kullaha, semua kepahitan sudah kurasakan seluruhnya. Falam ajid amarra minal hajati ilan nas, dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini kecuali berharapnya hati kepada manusia. Jadi makin berharap dan makin pedih. Bu, mau bahagia bu? Wow. Jangan terlalu cinta sama suami, apalagi model-model ini. Boro-boro ngebahagiain istrinya, mereka sendiri susah bahagia. Betul atau betul? Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin diberi, makin ingin dibalas budi, makin ingin dicintai, makin sering sakit hati kalau ke makhluk. Tapi kalau ke Allah, oh bahagia itu. Makanya wajib belajar ilmu tauhid kalau ingin haji. Kalau tidak kok, masih mutasi, tinggal istiqoroh. Kalau bagus silakan, kalau enggak jangan deh. Ngapain atuh? Rezeki mah enggak terganggu dari pangkat dan jabatan, bahagia. Ngalir saja. Saya juga enggak nyangka bakal begini mah. Dan cita-cita saya mah pengen jadi akabri seperti ayah saya tentara. tapi nggak jadi, tak kurang tinggi. Sakit hati. Sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi. Teman-teman saya pensiun sekarang. Habis tahun ini kan 58. Ya itu. Udah jangan ngomongin orang. Jangan jauh dari ilmu agama, Pak, ya. Kalau enggak kenal Allah, enggak kenal hayat. Enggak kenal tenang. Karena gerbangnya Al-Qur'an ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yakin ke Allah, tambah sholat, gerbangnya sholat. Makanya kalau bapak-bapak kurang bagus sholatnya, saya kira enggak usah banyak keinginan bahagia lah, ya. Ini siap-siap menderita. Ya gimana tuh? Dan gerbangnya sholat, pertanyaan pertama juga nanti sholat. Kalau sholatnya jelek, ya udah gak ada pintu bahagia. Tidak ada, itu mah pilihan. Saya mah gak nyuruh sholat, nah, bukan saya yang nyuruh sholat, agama yang nyuruh, ya. Bapak gak mau sholat, ya gak apa-apa. Siap-siap, eh. Dua, lain. Apa lain? Lembut. Dari mana datangnya lain? Hayin datangnya dari zikrullah, ketauhidan. Kalau lain datangnya dari rahmat, kasih sayang. Nah ini penting, Pak. Saya pernah lihat video tentang ibu-ibu di Kolombia masuk ke kebun binatang, ngetuk-ngetuk kandang singa. Singa berbalik, pas berbalik lihat ibu ini langsung berdiri dan mengeluarkan tangannya, bukan menerkam, memeluk, dipeluk. Aduh, kalau lihat Pak, nangis tuh lihatnya, saking pelukannya tuh, kayak kangen gitu ke ibu ini. Ini ibu punya ilmu apa? Singa itu binatang, binatang buas, bisa rindu dan sayang ke si ibu ini. Karena apa kira-kira? Karena kecantikannya. Tes cari karyawan atau siapa ibu-ibu yang paling cantik, bawa ke kebun binatang, tempelkan di kandang singa. Apa karena kekayaannya? Cari yang paling kaya, masukin ke kandang singa, lihat hasilnya. Apa karena gelarnya, pangkatnya, jabatannya, popularitasnya? Oh, ternyata ibu ini punya dua kunci utama yang bisa menaklukkan hati singa, yaitu kasih sayang dan ketulusan. Singa ini 5 tahun lalu waktu kecil pernah ditolong oleh ibu ini. Dibungkus, dikasih penghangat, dikasih minum susu, dibelai, dijaga. 5 tahun kemudian berpisah, sampai singanya besar, 5 tahun besar. Singa tidak melupakannya. Binatang saja tidak pernah melupakan kasih sayang. Di Taiwan ada anak yang terus-terusan sakit. Ibunya bawa ke dokter, kata dokter, ini gak bisa disembuhkan sakit. Kenapa? Karena ini sakit malah rindu. Loh, siapa yang dia rindukan? Saya ibu kandungnya, saya yang melahirkan. Ditanya, selama ini yang mengasuh siapa? Oh, itu ada asisten dari Indonesia. Mana dia sekarang? Sudah pulang ke Indonesia. Ini adalah sakit malah rindu. Bukankah saya ibunya? Benar, ibu yang melahirkan. Tapi hatinya dipenuhi kasih sayang pengasuhnya. Bisa dipenuhi. Itu rahasia sebetulnya yang paling penting. Mengapa orang bisa memiliki keindahan. Sampai binatang saja betul-betul tidak melupakan. Yaitu kasih sayang. Pak, Bu, Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia itu syariatnya pilarnya 2. Kepada pencipta, kepada Allah, la ilaha illallah, tidak menuhankan siapapun, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, topeng dunia ini, enggak, itu hanya sekedar pembantu untuk mendekat ke Allah. Kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Sing sayang. Kalau udah sayang ada gak akan jahat kita tuh Pak. Kenapa ada orang jahat? Karena gak sayang. Betul? Lihat penyayang binatang. Aduh. Dan dalam Islam Pak, rahmatan lil alamin itu mutlak. Sampai Rasulullah pernah cerita ada wanita pezina melihat anjing kehausan. Lalu dia di padang pasirnya, dia buka selopnya. Ini hadisnya sahih. Digigit turun ke sumur, ambil air sampai membahayakan dirinya demi ngasih minum anjing. Kasih minum anjing. Dan Allah, dia tidak ada yang lihat, Allah Maha melihat. Allah menghargai kasih sayang wanita ini dengan ampunan diampuni dosanya. Makanya maaf ya, banyak ilmu agama, banyak ibadah, tapi pelit, koket, kedekut, butuh kasih. Tidak punya kasih sayang. Cirinya orang-orang yang baik asli mah, walaupun ilmu agamanya dikit, walaupun ibadahnya standar, adalah senang sekali nolong orang. Saya baru dengar cerita dari istri. Ada seseorang yang suka sekali nolong orang lain, walaupun dirinya sederhana. Bahkan suaminya ketabrak menjadi terbatas, tapi di mana ada kesulitan orang dia nolong saja dan tanpa pamrih. Ternyata istrinya tuh ada yang mengongkosi, asalnya dikasih tiket untuk umroh. Kata suaminya, udah aja untuk mumpu. Karena dua-duanya suka nolong, jadi suaminya juga mendahulukan istrinya. Istrinya berangkat umroh, suaminya juga ada yang mengongkosin Pak. Allah pasti membalas, dan tidak mungkin orang berbuat baik asli kecuali ada kasih sayang di sini. Makanya Bu, Pak, kalau lihat uang pula jangan banyak kumpul-kumpul, makin ngumpul-ngumpul tuh Pak, kayak pakai baju besi makin sesek. Makin banyak barang tuh makin nyesek Pak, karena tiap barang tuh banyak urusan. Benar? Udah mulai senang berbagi. Coba nanti dites ya, kalau punya uang potonglah 5%, dapat 3 juta potong 5%, berapa? 10 ya, masukin amplop buat sedekah. Dapat 10 potong 500, langsung masukin amplop dana sedekah. Lihat, jadi miskin tidak? Demi Allah gak akan miskin. Naik dari 10%, 5% naik jadi 10%, dapat 10 juta potong 1 juta, dapat 20 potong. Lihat, jadi miskin tidak? Tidak Pak. Naik jadi 20%. Kenapa jadi tegang begini? Saya bisa lihat dari depan. 5% senyum, 10% buat cicilan. Mulai tidak nyambung dengan ceramah saya hari ini. Pas 20% begini, diam semuanya. Ini teh baru rencana. Masa rencana aja udah pelit. Saya mah Pak, kalau sekarang nih tiba-tiba datang tamu, maaf, saya mau ngasih hadiah khusus buat AA 10 miliar. Ngasih aja 10 miliar, udah gak robot tuh Pak. Saya bagi 2 aja sekarang langsung, 5 miliar untuk bapak-bapak, 5 miliar untuk ibu-ibu. Selesai. Namanya juga ngelamun ya Pak. Masa ngelamun aja pelit. Terus mana dokter saya ngelamun pake sendirian 100 miliar saya bawa pulang. Masa ngelamun aja kok. Ini mah serius loh Pak. Kita merencana aja udah pelit. Padahal salah satu bentuk kasih sayang kita itu ke orang adalah senang berbuat. Nah, makanya kalau ingin lihat orang-orang yang, maaf ya Pak ya, ada orang ilmunya banyak, ibadahnya kelihatannya bagus, tapi pelit. Ada orang yang ilmunya belum banyak, ibadahnya tapi senang sekali nolong. Ini yang lebih hebat Pak. Apalah artinya banyak ilmu, banyak ibadah, kalau jadi koper? Karena nilai seseorang itu dari apa yang dia berikan, bukan dari apa yang dia kumpulkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang dua terakhir, gerak cepat. Jangan dipersulit. Yang ketiga adalah qorib. Qorib itu dekat. Kenapa ada orang yang qorib? Rasulullah qorib, Pak. Ini rahasianya. Qorib itu datangnya dari tawadu, orang yang rendah hati, tidak merasa diri penting, tidak merasa diri spesial. Kan ada orang yang merasa dirinya itu spesial, sehingga harus diperlakukan spesial. Akibatnya ya dongkol terus kalau nggak ada spesial ya. Shh, ini kita aja ya. Shh, ya. Kenapa kita dihargai orang lain? Apa karena kita hebat? Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Kenapa bapak-bapak dihargai istri? Karena istri gak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Tuh, pada lihat kiri kanan kan? Gak usah pengen tahu, pusing sendiri. Mendingan ibu nggak tahu tapi suami jadi benar daripada ibu tahu dan suami tetap nggak benar. Pak, Nabi Muhammad tuh Pak, kalau ketemu orang mungkin beberapa saat, tapi tiap yang udah ketemu teh pikirannya sama Bapak. Aduh, saya tuh orang yang spesial, saya tuh orang yang disukai Nabi. Semua orang pikirannya gitu. Jadi tiap yang udah ketemu tuh merasa dirinya spesial. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu memperlakukan spesial kepada setiap orang. Siapa pun dia, kalau ketemu assalamualaikum, beliau memasukkan tangan duluan, mau siapapun duluan, dan beliau tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan, saking menghormati. Beliau tidak jarang membuka jubah, kalau di ruangannya kan nggak ada sofa, buka jubah. Dan kalau beliau menyimak, menyimak tuh, disimak, ngebodor, ikut senyum, prihatin, ikut berduka. Kalau dia menceritakan sesuatu yang mengagumkan, ikut takjub, apresiatif, hadir. Dan kalau pulang, beliau tidak berbalik badannya sebelum tamunya pulang. Siapapun, mau kaya, mau miskin, sehingga tiap orang tuh, saya itu spesial, persis seperti Surya Kanta, kacaku besar. Kalau fokus, membakar, terbakarlah oleh api cinta dan kerinduan. Karena spesial. Ini bisa begini kalau orang rendah hati. Kalau orang tinggi hati, gak bisa, karena dia yang ingin diperlakukan spesial. Biasa, kalau orang kurang berharga kan ingin dihargai. Ya. Oh iya Pak, orang yang kurang itu ingin dikasih. Ya. Orang yang punya bisa memberi. Orang yang punya kualitas harga diri yang tinggi itu bisa menghargai orang lain. Tapi orang yang kurang punya harga nuntut orang lain ya. Kayak barang yang belum ada harganya kan pengen dihargai. Ya kan? Pernah katanya dulu ada yang istrinya jenderal apa, ini karena saya berita di media dan gak nyebut nama, diperiksa di gate apa, bea cukai, waduh marah-marah, padahal mah udah pensiun lagi suaminya ya, dan gak kebuka aibnya ya, karena merasa saya istri itu tidak apa-apa. Ciri-ciri orang kurang berharga tuh kayak gitu. Karena saya di dunia tentara ya Pak ya, jadi berat loh Pak kalau jadi keluarga tentara itu. Karena tentara kan digaji untuk menghormat. Itu udah budok kalau kayak gini Pak. Mau lucu ya. Apalagi di film Orman Sainte dong. Waduh. Padahal Jumatan lengah ya, sholat pulang beton. Tapi udah keburu terangkat. Dan itu bisa lengket Pak. Merasa diri spesial. Sampai mau pensiun juga tetap yang merasa. Ada lagi yang lebih mengerikan. Istri komandan. Padahal suaminya kolonel. Nah istrinya jadi brigjen. Padahal daftar enggak, seleksi enggak, latihan. Dan di kantor juga enggak jelas kerja. Tapi galaknya mah. Ini serius nih. Betapa bahayanya aksesoris yang kita pakai membuat kita jadi rendah karena selalu menuntut penghormatan. Ayo ah, dimanapun kita berada, mana ke orang, gak ada ruginya. Dan gak mungkin kita tanpa orang lain. Nih salah satu tekniknya ya Pak ya. Ini kantor bersih. Bersih penting tidak? Kalau gitu petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Benar? Ya hormat dong, jangan cuma sama atasan aja penjilat tuh. Yang telepon. Ke semua orang penting. Tadi saya di sana dijaga penjagaan berlapis. Waduh, berarti ini penting nih. Aman itu penting. Penjaga keamanan itu penting. Security itu orang penting, betul? Harusnya ketemu security deh. Pak, kita hormat ya, nggak ada ruginya menghormat orang. Yang rugi itu pengen dihormat orang. Sederhana pisan itu. Ya, kalau ingin di, dengar ini, di dari makhluk pasti menderita. Ingin dihargai, ingin dipuji. Pokoknya kalau di ke makhluk, neken ke hati. Di itu ke Allah, ingin disayang Allah, diberi Allah, dipuji Allah. Kalau di ke makhluk, neken di ke Allah bahagia. Kalau ke makhluk itu me, ingin menghargai, menghormati, menyayangi. Me, bahagia. Terakhir, sahur. Mudah. Nah Rasulullah itu bersabda, yasiru wala tu'asiru bashiru wala tunafiru. Mudahkan urusan itu. Jangan dibuat ribet, sulit. Gembirakan suasana itu. Jangan dibuat mencekam, menegangkan. Ini perintah Nabi nih. Suami minta maaf ke istri, maafkan saya ya. Iya Pak, saya maafkan. Tapi Bapak harus tahu ya, antara memaafkan dan melupakan. Sudah saya maafkan dari tadi. Tapi perihnya, ini wajar sekali dua kali, tapi jangan keseringan. Coba saya nanya ke ibu, bu, menutup nih pertanyaan kamera, sesuaikan kamera. Pikir-pikir pokoknya juga deh. Bu, ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau diacuhkan tidak dipedulikan atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab, jawab, mumpung suami dengar nih ya. Jawab, maunya digimanain? Tidak mau dimarah? Tidak mau diacuhkan? Dinasehati dengan lemah lembut. Nah maunya dinasehatinya di depan orang banyak atau secara pribadi? Dengerin tuh Pak ya, jangan sekali-kali nasehatin istri di depan anak-anak secara pribadi. Maunya diungkit-ungkit kesalahan ibu atau sekali saja? Diungkit-ungkit mau tidak? Tuh Pak, jangan ungkit-ungkit. Ibu maukah dimaafkan oleh suami? Mau dimaafkan tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Ini manis pisan Pak. Jadi dengerin, ini urusan kita di penting. Karena yang terpenting bagi kita tuh PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Gak penting lah dihormati, dipuji macam kecil, tapi perbaiki diri. Jadi kalau kita harus tahu, istri itu maunya kalau salah tuh bukan dimarah, bukan diajukan, tapi dinasehati dengan lemah lembut secara pribadi, betul bu? Kemudian sekali aja ngomong, gak usah panjang lebar, apalagi mungkin-mungkin, dan langsung dimaafkan. Bayangkan itu harapannya. Pertanyaannya, ibu ke suami gitu enggak? Sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah kita akan ketemu sahur nanti. Demikianlah Bapak Ibu yang baik. Senang tidak nih ilmu ini? Sebetulnya gak ribet sih itu kan? Kita aja suka bikin ribet ya. Show must go on. Apa artinya? dilarang merokok. Ada yang bonus saya kasih sedikit, mau? Ah, gimana tua kalau ada teman kantor yang dengki sama saya, dia suka ngejelek-jelekin saya. Dengar ya, kalau ada orang yang sebel ke kita, kita harus bersyukur, bukan kita yang sebel ke dia. Sebab orang yang sebel ke kita, dengki ke kita, iri ke kita, maka sepanjang siang dan malam terus memikirkan kita. Kita tuh idolanya, tahu. Dan dia mengeluarkan semua energinya untuk mencari-cari kekurangan kesalahan kita. Kita gak punya waktu, dia seluruh waktunya. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan dari. Besoknya dia ngomongin kita, berarti ghibah. Pahala dia dikasih ke kita, dosa kita diangkut oleh dia. Apa ruginya? Yang rugi itu kalau kita sebel ke dia. Dia tidur, kita gak pulang, benar. Pahala kita dikasih ke dia, makanya gak usah sakit hati. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau dia ngomong jelek, itu mulut dia, itu urusan dia. Tapi saya gak enak dengernya. Jangan dengar. Beres. Tulisan dia nyakitin saya, jangan baca. Sakit hati itu karena dibaca. Benar. Ini mah dibaca berulang-ulang atau makin tidak sahal pisannya. Kamu tahu, benar? Dengar ya, jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita hina lagi. Dia ngebeberin aib, kita beberin aib. Mau apa sekolah tinggi-tinggi? Mau apa belajar agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang lain. Nah, kita pilih apa yang Allah sukai. Orang terserahlah. Urusan dia dengan Allah pasti ada hitungannya. Urusan kita adalah bagaimana melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ini saya dapat PR, katanya kita mau mengumpulkan dana untuk yang sedang dilanda banjir. Boleh ya? Kalau terasa ilmu ini ada manfaatnya, bersyukurlah untuk menolong saudara kita, ya. Sambil kita baca Quran, Al-Fatihah dan ayat kursi, sambil kita kumpulkan dana, ya. Langsung silakan, ada petugas yang bantunya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين آيات كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما يقول syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menata, tiada Tuhan selain Engkau yang mentakdirkan pertemuan ini terjadi. Ya Allah, Engkau saksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam sepanjang hidup ini. Duhai Allah, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang sengaja kami lakukan sendiri. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Ya Allah, hapuskan aib-aib. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Jadikan sisa umur ini umur yang penuh berkah ya Allah. Jadikan sisa umur ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat orang tua kami. Karuniakan kepada kami ya Allah jadi orang tua yang membawa berkah bagi keluarga dan keturunan. Titipkan kepada kami rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh solehah, hafiz hafizah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lindungi keturunan kami dari kehinaan dunia wal akhir. Ya Allah, cukupi kami dengan rizki hanya yang halal yang berkah, dan berikan kepada kami nikmatnya menafkahkan di jalan. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah, rizki yang halal barokah, doa yang Kau ijabah, lahir batin sehat dan afiat. Jadikan sisa umur ini istiqomah ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Allah, jadikan tempat bekerja kami ini menjadi ladang amal soleh bagi kami, ladang ilmu yang manfaat, ladang amal jariah kami. Lindungi kami dari fitnah, bala dan musibah. Rob, berkahi negeri kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang jujur, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang dapat membimbing negeri ini di jalan yang Kau sukai. Allahumma afir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Hatur nuhun para pimpinan. Semoga ada takdir kita bertemu lagi. Amin. Kalaupun tidak di dunia ini, semoga ketemu di sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, luar biasa menyejukkan hati. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada qalbun mayyit, qalbun marid, dan kita mendapatkan qalbun salim. Pada akhirnya jiwa kita menjadi jiwa yang hayyin, jiwa yang layyin, jiwa yang khair dan sahar. Pada akhirnya bahagia dunia akhirat. Terima kasih An atas nasihat yang begitu indah dan menunjukkan hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia dunia akhirat selamanya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum diakhiri pada acara pagi hari ini, mengingatkan di belakang ada bazar. Tentunya bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengunjungi bazar, tersedia beberapa produk-produk dan juga tentunya apa yang telah disediakan untuk kita lihat dan kita mungkin nikmati dan kita beli. Terima kasih, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan dan waktu lain. Terima kasih, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan dari